fa'ilnya di sini kamu, anta. Uskun anta wa zawjuka. Uskun anta wa zawjuka. Di sini kemudian ada anta. Anta di sini kan dhamir. Namun disebutkan di sini anta untuk ta'kid. Itu untuk menguatkan ta'kid, untuk menguatkan dhamir yang ada di dalam lafal uskun. Ya. Uskun anta wa zawjuka. Tinggallah wahai kamu dan juga istri kamu al-jannah, di surga. Uslub atau pengungkapan fi'il amr kemudian anta dan siapa itu juga ada di, coba antum lihat, buka ya di surat Al-Ma'idah. Di surat Al-Maidah ayat ke, coba ayat ke 24. Ayat ke 24 Allah Ta'ala berfirman ini tentang orang Yahudi. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. Lihat tadi, فاذهب أنت وربك. Atau mereka orang-orang Yahudi bilang nih tentang satu kampung, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Sesungguhnya kami enggak bakal masuk ke dalam kampung itu selamanya selama ada mereka di dalam kampung itu. Apa kata orang Yahudi dengan kurang ajarnya ini? Fadhhab anta wa rabbuka. Maka pergilah, ndang pergi yo. Ndang, pergilah kamu dan Rabb kamu. Faqatila. Kemudian kalian berdua silakan sana berperang. Inna hahuna qa'idun. We are here sitting watching you. Kami di sini aja nonton. Gimana tuh? Antum dakwah, kemudian umat apa yang antum bimbing nyuruh antum, udah kamu sana berperang sama Rob kamu dan kamu sana berperang lawan orang-orang itu. Kami nonton aja di sini. Kurang ajar ya. Itulah. Tapi di sini yang kita inginkan kalimat idhab anta wa rabbuka. Ini mirip seperti, susunannya mirip seperti anta, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Lamarnya selalu pakai mufrad ya, pakai musanna. Pakai mufrad, mafhum mufrad. Nah. Di sini ada isap anta wa rabbuka terus faqatila. Nah, jadi di sini kan faqatila seperti ini juga. Wakula ya. Yang fi'il amr pertama itu mufrad satu sendiri, uskun bukan uskuna. Kenapa? Karena setelahnya akan ada dhamir dan juga isim untuk mentakid fa'il, fi'il amr tersebut. Adapun setelah keduanya wakula, itu malah enggak boleh antum sebut wakula anta wa zawjuka, enggak. Dah selesai. Wakula minha rawadan haitsu syi'tum. Gitu ya. Kemudian fi'il nahi wala taqraba hadhihi syarat tanpa adanya anta wa zawjuka. Oke. Okay. Ya uslubnya gitu susunannya berarti. Ya. Uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula ni fi'il amr juga. Wa kula itu dan makanlah oleh kalian berdua minha. Minha min apa? Ha di sini kembali ke mana? Surga. Surga al-jannah, minal jannah. Wa kula minal jannah raghadan. Rohodan, apa makna rohodan? Kalau misal biasa orang Arab Indo nyebut regut, regut itu rehat, enak, kayak selonjoran, pokoknya enak. Rohodan dikatakan oleh tafsir oleh Al-Qurtubi rahimahullah, ar-rohod itu hidup enak, hidup enak tanpa beban. Itu rohod. Jadi wa kula minha dan makanlah

Jadi enggak sembarangan, enggak. Jadi orang bertaubat pun itu karena hidayah dari Allah. Itu pertama. Kedua, di sini disebutkan Adam saja tanpa Hawa. Karena tanggung jawab Adam juga gitu loh. Iya. Tanggung jawab Adam lah sebagai kepala keluarga. Maka Adam lah yang harusnya nanti menyuruh istrinya untuk ikutan. Dan memang asalnya tabiat istri perempuan yang mengikuti laki-laki. Wa hiya qawlu ta'ala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna, kami telah menzalimi anfusana, diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi tergolong orang-orang yang merugi. Fataballahu alaihi. Nah, syafi. Taballahu ala alaihi. Allah Ta'ala pun menerima taubatnya. Wa ghaffara lahu dzanbah. Dan Allah pun mengampuni untuknya dosanya. Innahu Ta'ala, sungai dia, huwa tawwab. Dia adalah at-tawwab liman taba min ibadihi, bagi siapa yang bertaubat dari hamba-hambanya. Ar-rahimu bihim, yang maha merahmati terhadap mereka. Allahumma. Ya, kita cukupkan sampai situ untuk kajian tafsir insyaallah sahih Bukhari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.